kendatiku di tengah ramai dunia. Tak ada yang dapat melepaskan resah di jiwa. Lukaku semakin dalam, ku melayang. Saksikan ribuan batin yang terluka jingga, dikoyakkan harapan dan dusta, dan dusta. Tak ada yang dapat melepaskan resah di jiwa. Lukaku semakin